Mitra Bisnis, banyak komentar debat Capres dan Cawapres yang dilakukan KPU selama ini sangat tidak bagus. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kita telah terhubung dengan pakar komunikasi politik, Effendi Ghazali. Pak Effendi, bagaimana komentar Anda? Gini, saya belajar itu dengan sungguh-sungguh, belajar komunikasi politik di Amerika gitu. Nah, poin saya secara ilmiah, ini memang debat agak kurang jelas karena, misalnya saja ya, audiensnya saja itu adalah para pendukung sebagian besar. Itu aneh. Misalnya kalau debat di Amerika Serikat, berkali-kali nanti pembawa acara akan mengatakan di awal dan di akhir bahwa yang hadir di debat ini adalah undecided voters. Orang yang belum membuat keputusan. Nah ini aneh. Kita debat ini yang hadir adalah para pendukung yang berteriak-teriak gitu. Sehingga kesannya apapun jawaban dari para kandidat itu semuanya disambut dengan tepuk tangan dan bagus-bagus saja gitu. Itu dari konteks audiens. Yang kedua, memang di dunia manapun ya, tahu saya nih, saya nggak tahu ini baru Indonesia yang saya lihat. Debat yang ada pakai dipotong iklan itu cuma kita di Indonesia. Jadi akibatnya adalah debat itu menjadi terlalu panjang. Terus yang ketiga, di Amerika pun ya tidak ada kandidat yang langsung menanyakan kepada kandidat lain pertanyaan-pertanyaan secara bebas gitu. Tetapi dengan peranan yang sungguh-sungguh dari moderator yang memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang baik, lalu kedua kandidat itu mendalami secara sungguh-sungguh. Nah barangkali yang ketiga ini terkait dengan ini seperti budaya kita ya, atau mungkin kita kan baru berjalan dari 2004, 2009, 2014 ini pemilihan umum secara langsung yang mengakibatkan orang itu misalnya masih ragu-ragu untuk mendalami secara sungguh-sungguh ya, atau juga disebut mendalami dengan gaya-gaya menyerang yang dalam gitu. Cuma Pak Yusuf Kalla yang sedikit mengambil inisiatif itu, tetapi kemudian juga tidak berhasil karena lawannya atau kompetitornya dalam debat tidak melayaninya. Jadi dalam konteks substansinya, tidak ada yang mendalam, tidak ada yang betul-betul membedakan mereka, karena mereka semua sepakat untuk tidak sungguh-sungguh dalam dan tidak tanda petik membuat lawannya itu harus betul-betul mengeluarkan apakah dia tahu, apakah ada data, dan lain sebagainya. Gitu. Jadi misalnya, kalau Prabowo pada waktu ditanyakan soal pelanggaran HAM, dia jawab tanya atasannya, mestinya bisa ditindaklanjuti pada sesi-sesi lainnya dari debat itu dengan misalnya memberi keterangan yang diperoleh dari Wiranto, kan ada di koalisi itu. Demikian juga dalam konteks Indosat misalnya, kesalahan Joko Widodo yang mengatakan, saya sudah membaca klausul Indosat dan di situ ada kemungkinan buyback dan ternyata klausul itu tidak ada, tidak pernah ditindaklanjuti gitu. Kabarnya biaya satu debat mencapai sekitar 1 miliar rupiah. Nah, dengan hasil yang dikatakan banyak orang tidak bagus, apakah biaya itu bisa dibilang terlalu besar, Pak? Menurut saya biaya tidak ada masalah sebesar itu ya. Hasilnya menurut saya juga maksimal dalam konteks semakin banyak orang yang menonton debat ditayangkan di semua televisi karena mereka berkejar-kejaran soal rating. Mungkin juga karena kita untuk pertama kalinya hanya berhadapan-hadapan dua kandidat ya dalam konteks divided elections on divided nation itu. Baru pertama kali bangsa kita ini terbelah sehingga penontonnya banyak. Mungkin yang perlu kita garis bawahi dari itu adalah bagaimana membuat supaya debat yang kelima ini menjadi lebih berarti ya. Karena saya juga khawatir dalam bagian tertentu KPU seperti KPU ini juga kan sedang beruji coba dengan perasaan sosial masyarakat dalam arti dia masih khawatir dan saya dengar dari pakar debat itu setidaknya saya dengar dari satu ya bahwa mereka selalu diwanti-wanti oleh KPU supaya jangan memancing perbedaan yang tajam, jangan sampai nanti menimbulkan dampak-dampak pada pemilih di luar itu. Padahal debat itu di dalam semua kelas debat kita belajar utamanya dua sesi atau dua bagian yaitu game bertahan dan menyerang. Jadi menyerang dalam debat adalah sangat positif. Kemenangan debat justru bagaimana Anda menyerang dan kalau diserang bertahan. Nah itu kekhawatiran lagi-lagi saya bisa maklum karena kita baru pemilu yang ketiga ini. Nah Pak Effendi, saat ini kan KPU sedang mengevaluasi konsep moderator dan penonton langsung untuk debat terakhir. Gimana nih masukan dari Bapak? Jadi kalau konsep menurut saya terlalu panjang, terlalu lama. Debat itu paling maksimal ditonton ya, kalau dibersihkan iklan-iklannya ya satu jaman lah tanpa iklan gitu. Jadi memang menurut saya itu terlalu panjang dan terlalu lama. Tidak perlu juga ada visi dan misi di bagian awal dari debat tersebut gitu. Jadi langsung ada pertanyaan dari moderator, lalu kedua kandidat itu menggali berdasarkan pertanyaan itu. Itu saya rasa usulan yang paling penting satu, dan yang kedua, saya sudah menyampaikan kepada KPU bahwa tidak perlu ada penonton. Penonton di mana-mana debat itu adalah undecided voters harusnya gitu. Kalau ada ya mereka saja yang di depan undecided voters itu 200 orang misalnya. Terserah tapi nanti bagaimana KPU menerjemahkannya. Lalu yang ketiga, pada bagian lain yang juga penting adalah moderatornya mestinya memang adalah orang yang menyampaikan membacakan pertanyaan, bukan orang yang mewakili KPU untuk membacakan soal-soal yang sudah dibuat oleh KPU. Kalau cuma membacakan soal-soal yang sudah dibuat oleh KPU, saya rasa banyak ya presenter televisi kita bisa melakukannya dengan lebih baik dan tidak kaku dibandingkan para guru besar. Demikian pakar komunikasi politik Effendy Ghazali, saya Kori Lumenta.